Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, qala al-musannif, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amrun yu'rafu bi dalalatihi ala talak. Maka fi'il amr dapat diketahui dengan penunjukannya kepada talak, permintaan, tuntutan. Wa qabulihi ya al-mukhatabati, dan dia dapat menerima ya mukhatabah. Nah, ini untuk membedakan dia dengan isim fi'il amr. Kalau isim fi'il amr, walaupun dia menunjukkan kepada talab, tapi tidak dapat menerima ya mu'annasah atau ya mukhatabah, ya mu'annasah mukhatabah. Misalkan uskut, uskuti. Nah, kalau sah, gak bisa sahih. Ya sah aja udah. Nah, nahu, kumi, wadribi, tayyib. Nah, ini hasilnya kum, menerima ya, kumi, idrib, idribi. Wa minhu hati, nah, wa ta'ala alal asah. Nah, ini menurut pendapat yang paling sahih, bahwasanya hati dan ta'ala itu adalah fi'il amr. Ya, dia fi'il amr. Kenapa? Pertama, dia menunjukkan pada makna talab. Hati, berikanlah. Ta'ala, kemarilah. Yang kedua, dia dapat menerima ya mukhatabah. Hati, ta'alai. Nah, hakata. Kita baca syarahnya di sini. Ya. Nah, tafadhal. Andika baca. Wa amrun huwa ma dalla ala hadatsin yaqtubu usuluhu. Ma dalla ala hadatsin yaqtubu yutlabu usuluhu au istimraruhu fi zamanil mustaqbal. Famithaluhu ma yutlabu usuluhu wa huwa aktharu qawluhu ta'ala liqomani Luqman. An Luqmani. An Luqmani. Luqman itu aliran. Oh, iya. Lawannya itu. An Luqmana. An Luqmana. An Luqmana. Liwalidihi. Hah? Liwalidihi. Kepada bapaknya dong. Waladihi. Anaknya. Ya bunaya angini salata. Wa'mur bil ma'rufi wa ta'adil munkari wa sira ala ma asobat. Inna dalika min azmil umur. وَمِثَالُ مَا يُغْلَبُ إِسْتِمْرَارُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِسَيِّدِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ Mabul mutlak. Emangnya ada? Dia masdar ya itu. Emangnya ada amilnya apa? Amilnya dari fi'il dia. Ada? Enggak ada. Ya jamid, bukan mustaq. Apa? Irobnya apa? Irobnya. Ah, yang lain tahu ini semua. Yang lain apa ikhwat? Hah? Apa? Maful bi. Apa amilnya? Akmil. Oh, repos. Akmil. Alah, ya. Hai istimro. Ala. Ayo benar bacanya. Hai. Istamaro. Itu kan wazannya apa? Istamaro yastamirru. ibta'alla yafta'illu. Ini fi'il amr. Berarti apa? Berarti enggak apa lo azatnya itu ibta'alla. Ah, fi'il amrnya apa? Ibta'il apa? Ibta'il. Salah. Apa itu? Hah? Ibta'ala dulu, berarti fi'il amrnya apa? Hah? Ibta'illa. Ibta'illa berarti istamirra. Nah, murojaah pelajaran sorofnya. Terus itu hamzah wasol Murojaah sorofnya juga itu penting. Tapi qawlu huwa amrun. Nah, di bawah di atas. Di atas saja. Dari usai. Coba. Sini. Enggak. Tapi wa amrun wa huwa ma dalla ala hadasin. Sama dia juga yang menunjukkan kepada sebuah hadas. Misalnya saya mengatakan kum, ini menunjukkan kepada hadas, yaitu qiyam. Ijlis, menunjukkan pada hadas, yaitu julus. Yutlabu husulu, yang dituntut, diminta untuk direalisasikan. Ya, kayak saya mengatakan, ijlis, itu diminta duduknya itu. Awis, nah ini yang pertama. Ini yang fi'il amr yang pertama. Itu diminta untuk diadakan, direalisasikan. Artinya sebelumnya belum ada. Ya. Sebelumnya belum ada. Bisa saya berkata pada siapa? Arga, Ijlis. Sebelumnya belum ada tuh julusnya si Arga. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, awis timraruhu fi zamanil mustaqbal. Yang kedua, ini udah ada. Hudus sudah ada, hadas sudah ada. Tapi yang diminta dari fi'il amr adalah istimraruhu. Kontinunya agar tetap langgeng di masa yang akan datang. Ya, nah, jadi fi'il amr terkadang meminta sesuatu yang belum ada agar diadakan. Yang kedua meminta agar dilanggengkan sesuatu yang sudah dikerjakan. Ya, semisal fi'il amr di Al-Quran yang ditujukan kepada Rasulullah SAW ya di ayat itu, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Emangnya sebelum turun ayat itu Nabi belum bertakwa kepada Allah? Sudah belum? Ya, sudah. Tapi yang dimaksud apa? Istiqraruhu fi zamani al-mustaqbal. Itu maksudnya. Agar continue di masa yang akan datang. Paham sini? Ya, sama kayak misalnya saya mengatakan pada antum, ya, raji'u lulusanku bi ikhwan. Antum udah muroja'ah belum? Udah, raji'u. Maknanya berarti apa? Istimrar. Paham sini? Baik. Tapi misalkan kita katakan pada orang yang berdiri, ijlis. Itu maknanya apa? Yutlabu husuluhu atau istimraruhu? Yutlabu husuluhu. Kenapa? Karena dia belum duduk, dia kan berdiri. Kita katakan ijlis. Berarti sini. Nah, ini makna fi'il amr itu ada dua. Jangan salah. Ya. Nah, ini fi zamanil mustaqbal. Fa mithalu ma yutlabu husuluhu, contoh yang diminta untuk diadakan, wa huwa al-aktsar. Ini yang paling banyak fi'il amr. Qauluhu ta'ala an Luqmanah, yaitu firman Allah Ta'ala tentang Luqman alaihis salam. Annahu qala li waladihi, bahwa beliau Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimish shalah, lihat fi'il amr yang pertama tuh, aqimish shalah, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada kebajikan. Ini yang kedua, wanha 'anil munkar nahayani, ya, wanha, dan cegahlah, laranglah manusia dari perbuatan yang munkar. Ini yang ketiga, wasbir ala ma'asobak, nah, sabarlah atas apa yang menimpa. Wasbir, itu fi'il amr yang keberapa itu? Keempat, inna dzalika min azmil umur. Nah, ini semua fi'il amr. Ini berarti yutlabu husuliyah, karena anaknya belum amar ma'ruf nahi munkar, masih kecil. Ya, dipanggil ya bunai, nah, tasgir. Ya bunai. Nah, pakai tasgir kan? Nah, bukan ya bani. Nah, ya bunai. Coba berikutnya, misal umayyut labu istimraruhu. Nah, sekarang yang diminta istimrarnya, kelanggengannya. Itu firman Allah kepada Sayyidil Muttaqin, yaitu Rasulullah SAW. Ya, sang penghulu orang-orang yang bertakwa. Ini sang penghulu orang bertakwa, berarti sudah bertakwa. Diminta ya Nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Memangnya belum bertakwa? Sudah. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yutlabu ma yutlabu istimraru. Yaitu yang diinginkan, diminta, dituntut kelanggengannya, kontinuitasnya. Paham sini ya? Gampang ini kok, mudah. Antum murojaahnya juga mudah nanti. Asal dipahami di sini. Ya. Niko ngerti kan Niko? Suyudi. Nah. Allah Ta'ala li ibadihil mu'minin, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi. Perhatikan. Allah sudah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ini dipanggil sama Allah. Datang pelamar. Berimanlah kalian. Ya. Berimanlah. Memangnya belum beriman? Udah dipanggil orang beriman. Maksudnya apa? Istimrar. Ay istamirra. Istamirra. Yaitu langgengkanlah, kontinyukanlah, lanjutkanlah ala taqwahu. Untuk terus bertakwa padanya. Wastamirru ala imanikum bidzalik. Ini yang istamirru ala taqwahu, ini makna ya ayyuhan nabi ittaqillah. Sedangkan yang aminu billahi wa rasulih, ini istamirru ala imanikum. Langgengkanlah iman kalian bidzalik. Sama nih kayak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini belum ya. Ini taqullaha apa tepat, ini belum. Jadi ya, karena kalau sudah beriman belum tentu bertakwa. Tapi ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Aminu. Nah, berarti ini minta apa? Agar dilanggengkan perintahnya. Berarti sudah ada. Nah, ini makna pilihan berdua, ini yang wajib dipaham. Ya, jangan sampai antum nanti baca ayat ya ayyuhan nabi ittaqillah. Berarti ini nabi dulu belum takwa dong sebelum turun ayat ini. Enak aja. Nah, ya, nabi sudah bertakwa. Tapi ini maksudnya apa? Agar istimewa. Nah, lanjut. Paham sini? Nanti. Paris, coba baca Paris. Yumayyazu. Ya'a. Apa i'rabnya ya'a? Qabila yaqbalu fi'il muta'addi. Berarti ya'a aqul bi dan dapat menerima ya khotobah. Terus lanjut. Alia. Imma ismu fi'lin amrin. Imma ismu fi'lin amrin. Ismu fi'li amrin. Ismu fi'li amrin. Nahu sa'wazari. Au masdar. Au masdar. Au masdarun. Au masdarun. Au masdarun. Nahu dorban zaidan. Wa'inqabila aliyaha walam tadul. Walam tadul. Walam tadul. Kan ada lamnya. Keder tadi ya. Ayo, sukun gimana ayo? Tadul. Gimana ayo? Gimana? Kasro enggak boleh. Ya, karena fi'il mesti dilindungi dari kasro. Gimana? Pakai fathah. Tapi bukan fathah namanya. Sukun muqaddaro. Karena enggak ada kemungkinan yang lain. Pakai doma ya, marfu apa gunanya dalam? Nah, ya. Itu makanya tadi istamirra gitu. Ibta'illa kan fi'il amr itu dibangun di atas fi'il mudhari yang majzum. Litaf istamirra berarti litasmirra gitu. Ada lamul amr. Kan kemarin kita fi'il mudhari'. Asalnya fi'il itu cuma dua katanya. Menurut sebagian ahli nahwu. Terus ada ada la ya dulu berarti tadulla. Aula. Yakbilu qabila yakbalu. Baik. Wa qawluhu yu'rabu. Berikutnya fi'il yu'rab. Dapat diketahui. Ya. Fi'il dapat diketahui. Ai yumayyasu, dapat dibedakan anil mudhari'i wal madhi. Dari fi'il mudhari dan madhi bihataini al-alamatain. Dengan dua tanda ini. Dengan dua tanda ini. Ma'an, secara bersamaan. Ya. Itu apa? Bidajalah ala tolak. Satu lagi apa? Qobulihi ya'a al-mukhatabah. Itu. Pokoknya tanda fi'il amr itu apa? Nah itu dua. Baik. Misalkan kumi ini secara bersamaan nih, kumi ini dalal ala talab. Berikutnya apa lagi nih? Qabul ya al mukhatabah. Kumi idribi fa inna kullan min huma, maka keduanya dalal ala talab, menunjukkan pada talab. Wa qabila ya al mukhatabah, dan dapat menerima ya mukhatabah. Salah satu darinya, pokoknya kalau dalal ala talab aja belum bisa dikatakan sebagai fi'il amr. Mesti dia bisa enggak menerima ya mukhatabah. Karena isim fi'il amr adalah ala talab. Ya, perhatikan. Walau dalat al-kalimatu ala talabi, seandainya kalimat itu menunjukkan kepada talab saja, walam takbal ya'a, dan tidak menerima, tidak dapat menerima ya mu'annasah mukhatabah, wahia, maka dia ada kemungkinan dia adalah isim fi'il amr. Contoh soh. Soh, diamlah. Dia uskut. Atau nazali, nazala yanzil, inzil. Pokoknya fi'il sulasi mujarrad, isim fi'il amr gampang bikinnya. Wazan fa'ali, nazala yanzil, nazali. Maknanya apa? Inzil. Nah, nazali gak bisa menerima ya mu'annasah. Nazalu gak bisa. Baik, misalkan kata bayaktuhu, uktub, berarti isim fi'il amrnya apa? Uktub. Kata bayat tubuh. Ini khusus fi'il sulasi mujarrad. Kata bayat tubuh berarti apa? Mapa fa'ali berarti apa? Katabi. Qara yaqra'u? Qara'i. Daraba yadribu? Darabi. Nah ini dijelaskan oleh Ibnu Hisham di syarah Fathul Nada. Apa? Di syarah Sujurud Dhahab. Fa'ali. Lihat kayak wazan itu. Nazali. Tapi catat khusus sulasi mujarrad. Sami ayasma'u berarti apa Niko? Isim fi'il amrnya pakai wazan fa'ali. Sami ayasma'u. Sama apa? Ini itu pelan banget. Sama. Jangan sama. Ini ngilang. Au masdarun. Atau bisa jadi dia masdar. Dia menunjukkan pada talab. Lihat. Dorban Zaidan. Kayak di Al-Quran. Dorban Rikob. Dorban Rikob. Itu maknanya apa? Idrib. Ya. Dorban Zaidan. Berarti Dorban Zaidan apa? Maf'ul mutlak. Dari amil yang fi'il amr. Idrib Dorban Zaidan. Itu maf'ul mutlak. Sama kayak ini. Wabil walidaini ihsana. Di ayat tadi malam. Kita bertawid Syekh bin Bas. Wabil walidaini ihsana. Berarti takdirnya apa? Itu kan maknanya amr. Ya kan? Dan terhadap orang tua ihsana. Apa kalau kita terjemahkan? Pasti terjemahannya fi'il amr kan? Dan kepada kedua orang tua ihsana. Berbuat baiklah engkau. Berarti itu ada takdirnya. Itu maf'ul mutlak. Ahsana yusinu ihsana. Berarti apa fi'il amrnya? ahsin. Wa bil walidaini ahsin ihsana. Begitu. Ya, sama kayak dorban rikom. Ini aslinya ada fi'il amalnya. Ya, bukannya si masdar ini yang menunjukkan pada tolap, bukan. Ya, ini kan masdar, maksudnya masdar ini maf'ul mutlak. Ya. Suyudi, dia jurubi udah nyampe belum pelajaran masdar maf'ul mutlak? Udah, masya Allah. Sama siapa syekhnya? Hah? Napal. Belajarnya? Hah? Bahas. Udah mulai belum sama speaker? Tuh, sebelum dia ntar masuk ke belajar ke Libya. Tanggal 20. Doa tuh bikin daurah sama speaker. Sendiri. Daurah. Hah? Jadi ntar kan sore murojaah. Habis sore murojaah mutamimah ketum daurah mulai mikir. Besok pagi bahas, dikaji, bukan cuma dihafal. Burung beo juga hafal. Enggak ngerti ntar al-kalamu wal abdul murakabu bil. Hafal burung beo. Tanya i'rabnya apa? Bingung beo. Menghafal itu untuk memudahkan pemahaman. Bukan menghafal aja. Tujuannya biar memahami. Paham gak? Tapi barakallahu. Ya, bikin ya, mulai sore ya. Terus sorapnya udah mulai belum? Dari pagi, masya harga. Nah, Niko ikut Niko. Hah? Sorapnya nahunya? Hah? Oh, sama ini juga. Ajrumiyahnya Niko berusaha lagi. Ikut daurah di barangnya Mas Yudi sama mau hadirnya pemateri daurahnya saya pikir. Saya pikir Atam Duni. Asli sini dia. Atam Duni. Mana lagi tadi? Hai. Wa in qabilat ya'a wa lam tadulla ala talab. Nah, sekarang kalau ternyata dia bisa menerima ya muannasah mukhatabah tapi tidak menunjukkan kepada makna talab, fahiya fi'il mudhari'un. Nah, nama dia fi'il mudhari' anti taqumina, anti tajlisina, anti tadribina. Hai, bisa dipahami sini? Walau qala al-musannifu nahukum wa dribi. Kan musannif menjatuhkan kumi idribi. Seandainya mencontohkan hukum dan itibinya, nah karena Allah ini lebih bagus. Dia nahuladi yakbalu ya al-mukhatabah. Karena dia lah yang dapat terima ya mu'anasa mukhatabah. Berikutnya, fadol dibaca. Nah, ilham, baca ilham. Harfil illati lain wa qawluhu 'ala al-ashah perkataan al-Hattabi menurut pendapat yang paling sahih, hati dan ta'ala ini adalah fil amr, menurut pendapat yang paling sahih. Ai lidalalatihima, ai lidalalatihima ala talab wa qabuliyah wa qabuliha ya al mukhatabah. Karena dia dapat menerima, dia menunjukkan pada makna talab dan dapat menerima ya mu'anas mukhatabah. Wa umama banian ala hadbi harfil illah min akhiriha. Hadiah keduanya mabni dengan dihadap rukillah pada akhirnya. Maka hadap dari hati adalah ya, sebagaimana pada irmi. Ya, Roma yermi. Bilamarnya irmi. Ya. Kemudian dari ta'ala yang dihadap adalah alif. Kama fi ikhsha. Fa'in amar tabihima mu'annasan. Nah, kalau Anda perintahkan dengan keduanya, dengan hati dan ta'ala, Anda perintahkan kepada seorang wanita, maka hati dan ta'ala ini kana mabniyaini ala hadbin nun. Ya, maka mabni ala hadbin nun. Berarti hati. Nah, hati, bukan hatina. Hati ya Hindu. Wa ta'ala ya Hindu bilya'i fihima. Dengan ya pada keduanya. Wazama ba'duhum. Namun sebagian ulama menyatakan, menyangka bahwasanya annahuma isma fi'laini lil amr. Keduanya adalah isim fi'il amr. Hati maknanya nawil, ta'ala maknanya akbil. Akbil menghadap. Kemarilah nawil. Beri apa? Berikanlah. Tayyib. Namun yang sahih dia adalah fi'il amr, bukan isim fi'il amr. Ya. Karena dia dapat menerima ya mukhatabah. Wa'lam anna akhir hati maksurun. Tauhilah bahwa akhir kata hati dikasrahkan illa idza tasla bihi wawul jamaah, kecuali jika bersambung dengan wawul jamaah, fayudammu, maka didomahkan. Contoh qul hatu burhanakum, qul ta'alau, qul ta'alau, fa inna akhir ta'alau maftuhun daiman. Pulang ya, hah? Oh, pulang, pulang anak pulang dulu ya, udah bete kayaknya nih. Udah boring dia kayaknya. Dia minta ikut sih. Qala al-musannif wal harfu ma la yasluh ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Nah, huruf ialah yang ma la yasluh ma'ahu dalilul ismi. Yaitu yang tanda-tanda isim la yasluh, tidak layak baginya. Ma'ahu, kalau dia disertai tanda-tanda isim. Wala dalilul fi'il. Dan juga tanda-tanda fi'il itu tidak layak bersamanya. Nah, ini huruf. Kahal, wafi, walam. Nihal, huruf yang bisa masuk ke fi'il dan isim. Fi, huruf yang masuk hanya masuk ke isim. Lam, huruf yang hanya masuk ke fi'il dan khusus fi'il mudhari' saja. Baik, sudah. Maka dia enggak bisa menerima tanda isim hal, huruf jar, khafad, ya enggak bisa. Tanwin, al, isnad, enggak bisa. Ya, tanda fi'il, qad, sin, saufa, ta'nis, sakinah, enggak bisa. Enggak bisa. Baik, baca sih. Syaratnya. Amar, amar. Anahu lam yakbal syai'an min wala min alamatil fi'li wa dhalika nahu kalimatun kalimatu hal fa innaha la taqbalu hal fala yuqalu al bal wala yadkhulu 'alayha harful khafdi fala yuqalu min hal wala yadkhulu 'alayha qad wala sawfa fala yuqalu qad hal wala sawfa hal falamma ra'aynaha falamma ra'aynaha la taqbal alamat al ismi la taqbalu alamat al ismi wala alamat al fi'li arafna annaha harfun wa mithluha fi wala wasa'irun fi wasa'irul hurufi. Naam. Hai barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah taala, ya. Wa qawluhu qala syarih, perkataan beliau harf lughatan at-tarfu atau at-tarafu. At-taraf bitahriki roh, rohnya itu diharokati taraf, ya. Semisal ke harfil jabal, taraf itu maknanya apa? Sudut, ujung, ya. Tepi, ya, tepi gunung, ya. Firman Allah, minannasi may ya'budullaha ala harfin, di antara manusia ada yang beribadah pada Allah dengan berada di tepi-tepi aja. Hai ala taraf, ala tarafin wa janibin minad din, beramal kulit-kulitnya aja, bagian-bagian sisi-sisi agama aja. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, kalam masalah. Nah, secara istilah huruf dia adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna tapi makna selainnya, beda dengan isim dan fi'il, dia menunjukkan pada makna sendiri. Kalau huruf enggak, misalkan masuk huruf fil masjid, dia bukan menunjukkan makna fi tapi menunjukkan makna masjid. Baik. Berikutnya, ya, mana lagi tadi? Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi qiriha kalam masalah. Fi qaulika lam yakum. Lam ma'naha fa inna lam ma'naha an-nafyu, ya enggak? Nafyu, an-nafyu wa jazmun wa qalbun. Wa lam yadhhar hadzal ma'na illa fil fi'li. Nah, kalau kita sebut saja lam, maknanya nampak enggak? Enggak. Lam apa? Lam yalid wa lam yulad. Ah, baru nafiyun. Nah, ini lam yadhhar makna hadzal makna. Makna penafian ini enggak nampak kecuali jika dia bersambungan fi'il. Lam yalid wa lam yulad. Nah, berarti apa yang dinafikan? Allah dinafikan dari melahirkan dan dilahirkan. Ya. Terus wa qawluhu ma la yasluh urub, ialah yang tidak layak baginya ila akhir. Ai anna alamatal harfi alati imtaza biha an akhwai adamiyatun, itu bahwasanya tanda, ya, tanda huruf, ya, yang dia dibedakan dari dua saudaranya yaitu isim dan, ya, fiil, saudaranya huruf itu, ya, dia dibedakan dari isim dan huruf adalah adamiyatun, yaitu ketiadaan tanda. Ya, ketiadaan tanda. Artinya dia enggak punya alamat. Wahia annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ism. Dia enggak menerima apapun dari tanda-tanda isim. Wala min alamatil fi'l ataupun tanda-tanda fi'l. Dzalika annahu kalimatu, ya. Dzalika wa dzalika annahu kalimati hal. Contohnya kalimat hal, fa innaha la taqbalu al. Hal enggak ada kan al hal, enggak ada. Fala yuqal al hal, enggak bisa itu. Wala yadkhulu 'alaiha harful khafdh, enggak bisa. Wala yuqal min hal. Wala tadkhulu 'alaiha qad, enggak bisa. Qad, qad hal, saufa hal, sahal, itu enggak ada sin. Ya. Nah ini wala yuqal qad hal wala saufa hal. Wala maraainaha la taqbalu 'alamatal ismi wala 'alamatal fi'li, maka ketika kita melihatnya dia tidak dapat menerima tanda isim dan tanda fi'il, arabna annaha, maka kita mengetahui bahwa dia adalah harfun. Yang seperti hal itu sama dengan fi dan la. Wa sairul hurufi, dan huruf-huruf yang lainnya. Ya. Baik, berikutnya. Nah, dibaca. Raymond. Nah. Ma laisat lahu alamatun, apa irabnya Rahman alamatun? Fa'il. Oh, laisat punya fa'il. Hah? Isim? Oh, isim laisat. Terus? Alamatun? Alamatun. Bihadihil ahrufi as-salasati liyubayyina anna al-hurufa ala salasati asami. Ismun muhtasun bil af'ali wa huwa naw'an. Amanun. Amilun. Amilun kal jawazimi wan marasiki. Wa ghayru amilun. Wa ghayru amilin. Karakon wasidi. Baik, berikutnya. Wa nadhiru ma laysat lahu alamatun wujudiyatun bal alamatuhu adamiyatun. Nah, yang serupa adalah kalau dikatakan dia enggak punya enggak ada tanda alamat, dia enggak punya tanda yang eksis, bal alamatuhu adamiyatun. Bahkan tandanya adalah enggak ada. Contoh misalkan ha dengan jim dengan kha. Maka jim tandanya apa? Nuqtatun min asfaliha. Titik di bawah. Kha tandanya apa? Nuqtatun min a'la. Ya, kalau kha titiknya di atas. Sedangkan ha apa? Alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wala a'la. Itu tidak ada titik ya, di bawah maupun di atas. Nah seperti itu huruf seperti itu. Hah? Huruf seperti itu. Tandanya enggak ada titik di atas dan di bawah. Kurang lebih. Ini takrib supaya lebih mudah dipahami aja. Ya, dan perkataan beliau, contoh-contoh huruf hal, fi, lam. Maka al-musannif masalah memberikan contoh dengan tiga huruf ini agar jelas bahwasanya huruf itu terbagi menjadi tiga. Ada yang kismun yang satu bagian mukhtasun khusus dengan fi'il saja, yaitu dua. Yang beramal jawazim, ya, amilun yang beramal dua-duanya, misal jawazim dan nawasib. Ini kisim yang khusus pada fi'il. Maupun yang tidak beramal, yang awamil, yang dia beramal, misal jawazim lam yalid, ya kan? Beramal yalid majzum dengan lam. Nawasib, ya. Misalkan uridu an adhaba, adhaba. Dia makmul dari an. Atau yang yang khusus pada fi'il tidak beramal, qad, sin, saufa, kan enggak beramal. Ya, qad masuk ke fi'il madi. Ya. Qad kataba. Ya, katabanya bukan makmul dari qad. Ya. Paham ke sini? Sin, saufa. Saya dhab, dia enggak beramal. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kismun. Terus berikutnya. Dibaca. Ya. Di sini. Siapa? Si ini Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustarakun mushabbahati Kalau tanzil itu ada ya-nya tanzil. Berarti masdar ya Pak. Ini tanazzuliha. Wa min thamma takhatta. Mukhtassin hamlan baik wa qismun mukhtassun bil asma. Nah, berikutnya ada huruf yang khusus pada isim aja. Ya, ini ada dua. Yang beramal seperti huruf jar. Ini kan beramal kan? Fil masjidi. Atau huruf inna. Harfu taukid. Ya enggak? Inna, zaidan. Inna dan akhwat itu semua huruf. Ada juga huruf yang tidak beramal. Semisal ada ta'rif. Nah, ini huruf-huruf yang enggak beramal. Ya. Nah, berikutnya isim yang mustarok. Yang bisa. Kan antara bainahuma bisa ke isim, bisa ke fi'il. Nah, ini ada dua. Yang pertama beramal, semisal huruf musyabbah bil laisa. Ya, itu huruf ma misalkan. In, ya enggak? Ma hadza basyara. Ini kan ma ma huruf, tapi dia beramal. Ma hadza ada isimnya. Basyaron. Hah? Basyaron apa? Khabarnya. Ya. Dan ghairu amilin, misal hal, bal, summa, ini enggak beramal. Ini enggak beramal. Ya. Wal aslu fi kulli harfin mukhtassin an ya'mala fima ikhtassa bihi. Nah, hukum asal pada setiap huruf yang mukhtas dia beramal pada sesuatu yang dia dikhususkan dengannya. Apakah dikhususkan dengan fi'il atau isim? Wainah malam tak mal al. Nah al itu kenapa enggak beramal? Ya, al ini kan ada tuta'rif. Ya, dia kan huruf, ya enggak? Ada tuta'rif. Ya. Al masjid. Ya. Dia enggak beramal. Ya, ma'akhtisosiha bil asma. Padahal dia khusus untuk ke isim. Kenapa? Litanazzuliha min madkhuliha manzilatal juz'i. Ya, karena dia menduduki yang dimasukinya. Misalkan al masuk ke masjid. Al madkhul yang dimasukinya itu masjid. Berarti dia menduduki seperti kedudukan satu bagian. Nah, seolah-olah dia adalah bagian dari masjid, al-masjid. Padahal beda kan? Masjidun, al-kitabun, al-kitab. Wa min thamma takhattaha al-amilu. Maka dari sanalah amil melampauinya. Contohnya adalah sin. Sin ini enggak beramal. Wal aslu fi kulli harfin ghairi mukhtassin alla ya'mala. Nah, hukum asal pada setiap huruf yang ghairu mukhtass. Yang ghairu mukhtass itu berarti yang mana? Hah? Yang bisa ke isim, bisa ke fi'il. Alla ya'mala, enggak beramal. Wa innama amilat hurufal musyabbaha ya bi laisa. Namun ketika huruf musyabbah bilik dengan laisa beramal, yaitu ma. Ya. Itu di bawah ya. Di bawah. Oh. Gini Remon, nyanak, sabar, dan mau meritnya aja ente. Ngomong anaknya nggak mau ntar. Sabar kata Remon ntar. Kalau anak datang, bapak mau merujah. Bapak mau ngirap dulu nih. Semua mau diirap. Macam-macam. Ya. Mana berikutnya? Ya, kenapa ma yang beramal Malaysia itu beramal? Ya. Huruf musyabahah. Ma adami ikhtisasiha, padahal dia enggak punya kekhususan hamlan laha ala si ala laisa, karena dia diikut sertakan kepada laisa. Terus berikutnya babul irab wal binai, babul irab wal bina. Qala al irabu ma al irabu taghyiru awakhir kalim ikhtilafi lawamil adakhilati alaiha lafdzan wa taqdiran. Ini persis plak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ajurrum. Beliau enggak berubah sejak Hatab. Di Mutamimah beliau tidak berubah. Yang bagus tidak perlu dirubah mungkin menurut pandangan beliau. Baik. Kita baca syaratnya aja. Ini paham sini ya? I'rab adalah perubahan akhir kalimat liikhtilafil awamil, karena perbedaan amil-amil ada khilati alaiha yang masuk kepada kalimat tadi, ya, ya, lafdan au takdiron, baik perubahannya itu lafdan, ya, daraba Zaidun Amron atau takdiron, daraba Zaidun Al-Fata, Al-Fata takdiron, ya. Baik, tafadhol. Dibaca di sini. Ya. Siapa? Ini Dimas. Waqaddima al-i'rabu, boleh juga qaddama al-i'rab, enggak apa-apa. A'raba rajulu, fa'il itu rajulu. Amma bi nafsi ai abana hatu babul i'rab wal bina alladaini huma asasu ilmin nahwi. I'rab dan bina yang keduanya merupakan asas fondasi ilmu nahwu. It alaihima yadurru hukmu akhiri kulli kalimatin, karena pada keduanya lah, di atas i'rab dan bina lah hukum akhir setiap kalimat ya duru, berotasi di situ. Wa quddima al-i'rab. I'rab didahulukan. Boleh juga kayak tadi dibaca qaddama al-i'rab, beliau mendahulukan i'rab. Ya apa alal bina dibanding dengan bina. Kenapa? Li syarafihi wa syarafi mahallihi alladhi huwa al-ism. I'rab ini didahulukan karena kedudukan kemuliaan kedudukannya dan mahalnya. Karena kemuliaannya dan kemudian kemuliaan mahal posisinya itu isim. Wa kathratihi dan juga karena banyaknya dia. Wa khiffatihi dan juga karena ringan. Ya. Contoh. Wa qawluhu al-i'rab bika sil hamzati yaji'u lughatan lima'anin katsiratin. I'rab dengan di hamzah itu banyak bahasanya. Maknanya banyak. Contoh al-ibanah menjelaskan. Semisal a'rabar rajulu amma fi nafsihi. Seorang menjelaskan apa yang ada pada hatinya, ya, ada pada dirinya. Idza abana anhu, jika dia menjelaskan. Di antara mana tahsin, memperbaiki, memperbagus. Contoh a'rab tu asyai'a ya ahsantu. Aku memperbagus sesuatu. Ay ahsan. Mana taghyir, perubahan. Nah ini contohnya. Aribat ma'datul ba'ir. Perut unta itu aribat berubah. Ai taghayyarat. Ya. Itu berubah. A'rabahullahu. Allah merubahnya ai ghayyaraha. Ini berubah. Wastilahan secara istilah maka karahu al-musannif bi qawlihi at-taghyiru ila akhir. Secara istilah ialah yang disebutkan oleh musannif di atas. Ya taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Berikutnya taghyir, yang dimaksud dengan taghyir adalah intiqal, perpindahan dari waqaf ke rafa dan yang lainnya. Nah, Hafid baca Hafid. بل يشمل الفعل المضارع أيضا كقولك يقول زيد ولن يقول ولن يقول وقوله باختلاف الأوامر المراد باختلافها تعاقبها واحدا بعد واحد والأوامر يبقوا عامل وهو ما أوجب قول آخر الكلمة على وجه محسوس من رفع أو نصب أو جر أو جزم. نعم. Kemudian yang dimaksud dengan awakhir, akhir-akhir, ay ahwaliha, keadaan-keadaannya. Karena akhir, karena huruf akhirnya itulah ya taghayyar. Misalkan kalimat Zaidun, ya dalnya gak berubah, tapi keadaannya. Ya, wa innama yataghayyaru haluhu, keadaannya. Itu harokat, itu harokatnya. Contoh ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ya, fa anta tara anna akhir Zaid wa dal lam yataghayyar. Ya, Anda melihat akhir kalimat Zaid itu huruf dal dia enggak berubah. Wa inna ma taghayyara haluhu min rafin ila nasbin ila khafdin, yang berubah keadaannya, harakatnya dari rafa ke nasab ke khafad. Wa hadha taghyiru laysa khassan bil ism. Nah, perubahan ini enggak khusus saja ke isim, bal yasmalul fi'lan mudhari'a. Bahkan juga mencakup fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mu'rab, ada yang bina. Nah. Ya. Contoh kaqaulika ya yaqudu zaidun pada yaqudu duduk yaqudu marfu litajarrudiyani nasibul jazimi zaidun fa'il lan yaquda lihat lan yaquda yaquda fi mudhari mansub bilan walamatu nasbil fathah walam yaqud fi mudhari majzum walamatu jazmi as-sukun berubah semua kan? Waqaulul ikhtilafi al-awamil karena perubahan awamil yang dimaksud dengan perubahan adalah ta'akubihal bergantian dia saling berganti dia wahidan ba'da wahidin satu persatu wal-awamil jam'u amil jamak dari amil wa huwa ma'aujaba kauna akhir kalimati ala wajin maksus itu yang menghapuskan keadaan akhir kalimat itu pada sisi yang khusus apakah itu dari rofa dia kalau dia fa'il doma ya kalau dia mufrad doma kalau dia musanna alif kalau dia jamak muzakkar salim atau asmaul khamsah ya alwaw atau nasab berubah ke nasab atau ke jar atau ke jazm ini gampang ini ya mudah ya di ala jurumia di pertamimah ini udah semua. Terus lanjut sini. Rapi. Udah baca belum? Isman kanat atau fi'lan kama taqaddama wa at-ta'mil ma la yaqru bi akhiri bal yaqru bal yaqru wa yuwa ka kalman duri ta'adduri fi akhir al-fata fi qawlika ja al-fata wa ra'aytu al-fata wa maratu bil fata wal fata fi mithali fi mithali al-awwali ba'idun وعلامة رفعه ضمة مقدمة على آخره منع من ظهورها التعذر وفي الثاني مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدمة للتعذر وفي الثالث مجرور وعلامة جره كسرة مقدمة للتعذر قال تعالى ذلك هدى الله ولما سمعنا الهدى آمنا به wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Nah. Itu. Tidak bisa gerak kan. Ya. Wa qawluhu lafdan aw taqdiran. Perubahannya itu secara lafaz atau takdiran bisa juga diasumsikan. Nah, ini au-nya di sini itu litaksim. Kan perubahannya itu lafdan au, perubahannya secara lafaz atau takdir. Au-nya itu fungsinya litaksim untuk membagi. Bukan misyak, bukan karena ragu. Hah? Jadi bukan yang maksud beliau menyatakan ya apa namanya? Alaiha lafdan au takdiran. Perubahannya itu bisa dalam bentuk lafaz atau juga mungkin bisa juga dalam bentuk takdir. Nah, itu kan syak. Nah, ini bukan itu tapi ditaksir untuk membagi. Ya, ai anna taghyira yanqasimu ila qismain, lafzi wa taqdiri. Nah, perubahan terbagi menjadi dua, perubahan lafzi atau takdir. Falafzi ma lafzi contoh apa? Ma yadharu di akhir kalimat, yaitu yang nampak di akhir kalimat, isman kana atau fi'lan kama taqaddam. Kalau isim, raitu zaidan maratu bi zaidin. Ya, raitu zaidan ja'a zaidun. Kalau fi'il, ya tadi. Lam yajlis, yajlisu zaidun ala al-kursi. Lam yajlis zaidun ala al-kursi. Lan yajlisa zaidun ala al-kursi. Wa taqdiri ma la yadharu fil akhiri bal yufradu wa yunwa. Nah, kalau yang takdiri, yang tidak nampak di akhir, maka dia diasumsikan aja. Yunwa diniatkan ya. Kalau manwi semisal sesuatu yang diniatkan, ya, diucapkan. Misalkan ra'aitul fatah, ja'al fatah. Udah diniatkan aja. Ra'aitul fata'an gitu. Ja'al fata'un gitu, diniatkan aja. Kenapa lita'adzuri? Karena memang mustahil, enggak mungkin. Ya, untuk diharokati, nampak harokat itu. Ya. Fi akhiri pada fata. Enggak mungkin. Contoh dari ucapan ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Maka fata fil misalil awal fa'il. Tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min uriha at-ta'adzur. Apa yang mencegah nampaknya? Ta'adzur mustahil. Wa bisani ya, ra'aitul fata maf'ulun bih. Tanda nasabnya alamatun nasibi fathatun muqaddaratun. Lita'adzuri. Karena enggak mustahil, enggak mungkin. Wa bisani marartu bil fata majrurun wa alamatu jarihi kasratul muqaddaratun lita'adzuri. Kasrah muqaddarah lita'adzuri. Ya, wadzalika dzalika hudallahi. Dzalika hudallahi ya tu huda. Ya. Kan dia apa? Marfu. Lamma sami'na al-huda. Sudah. Nah, ini mansub. Maf'ul dari sami'na. Aman nabi ketika kami mendengar hidayah kami. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda majrur. Ya bil huda. Arokatnya gitu-gitu aja udah. Tapi diniatkan. Manwi diniatkan. Ya. Diniatkan. Yufrodu diasumsikan. Nah, harga-harga baca harga. Contohnya yaksha, ya. Ya. Dari ucapan anda yaksha Zaidun Rabbah. Yaksha ini fiil ya. Yaksha. Apa irobnya yaksha? Marfu. Kenapa marfu? Ditajalu dia di nasibi wajazi. Baik. Mana tanda marfu'nya? Dhamma muqaddar. Karena enggak mungkin yaksha'u. Walan yaksha'u. Yaksha yang kedua ini mansub. Bilan. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddar. Maka fa yaksha pada misal awal marfu karena dia ditajarru dia di nasib wal jazim. Karena ketiadaan nasib kosong dari nasib dan jazim, tanda yang kedua wal matrufi dhammatun muqaddarah. Mana min turiha at-ta'adzur. Wa fi tsani kalau majzum enggak ya, kalau majzum jelas. Karena dia di akhir huruf illah maka tanda majzumnya apa? Hadaf harfu illah. Baik, wa fi tsani mansub bilan. Tanda nasabnya fathah muqaddarah li ta'adzur. Ya Allah taala berfirman alam ya lam bi annallaha yara yara marfu. Falan tardo angkal yahudu falan tardo tardo mansubilan fatha muqaddar al yahud wan nasara hatta tabi'a mil. Kemudian kalmanwi risqali fi akhiri alqad, ini seperti yang diniatkan. Karena apa? Berat, bukan ta'adzur. Pada akhir kalimat qadi, qadiyu, qadihi. Ya, tapi kalau mansub nampak. Kenapa? Karena ringan, khafif. Fi qawli qawlika ja'al qadi. Ya, qadi fa'il. Marfu, dhamma muqaddar. Marartu bil qadi, majrur, bidda' bil kasrah muqaddar. Ya. Dan pada akhir yad'u yaqdi. Dan ucapan anda, yadu Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bih. Yadu fil mudhari marfu' li tajarrudi an nasib wal jazim. Yaqdi sama tanda rob marfu'nya dhamma muqaddar. Karena sikol berat. Maka yaqadi mu'rabun dengan harakat muqaddar. Mana min dhuriyah asikol berat. Yadu yaqdi sama fi'lani mudhari'ani marfu'an. Keduanya fil mudhari marfu' tanda rafa', keduanya dhamma muqaddar. Kenapa di sikol? Allah Ta'ala berfirman, ya yauma yad'udda. Ya, yad'u. Yauma yad'udda. Yad'u ad-da'i. Muhti'ina ila ad-da'. Wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u. Wa yahdi, yani man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini gampang. Dikit lagi. Coba dibaca. Dikit lagi tu. Siapa? Niko, Niko. Kalmanwi. Manwi itu isim maf'ul kan? Nawayanwi. Niatan. Bahwa nawin, zakar manwi. Lil munasabati. Di harakatin muqaddaratin al-istighalu ya. Dari mana tadi Niko ya? Kemana tadi? Kalmanwi. Sama seperti yang diniatkan untuk munasabah mencocokkan pada akhir misalkan gulami. Dia diakhiri dengan ya mutakallim. Dari ucapan anda, jaa gulami, telah datang budakku. Roh itu gulami, maratu bi gulami. Ya. Maka gulami ini, gulami fi hadhil amsilati mu'rabun. Dengan harokat muqaddar. Yang menghalangi harokat nampaknya, harokatnya adalah ishtigalil mahal bi harokatil munasabah. Karena dia menyibukkan diri dengan posisi harokat yang mencocokkan dengannya. Kan dia ya mutakallim. Ya enggak? Kan diakhiri dengan ya mutakalim. Apa harokat yang paling cocok dengan ya? Kasroh. Maka mau dimansub, akhi, ja akhi, ro'a itu akhi, afwan akhi. Nah, kasroh terus. Warahmati, tuh lihat. Ma marfu, wasiat kula syai. Inna ardi wasi'ah. Ya mansub. Inna ardi. Sungguhnya bumiku. Fa asri bi ibadi. Baik. Cukup ya. Jam 10. Kurang 10. Ya. Di murojaah. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Shadala ila lantas. Tapi kau tidak.